kita kerjain dengan wafer coklat ini. Kita balas dengan Superstar. Superstar, enak coklatnya nggak ada yang ngalahin. Superstar, super enak coklatnya.